Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 17 Jumadil Awal 18 ya. 18 Jumadil Awal 1443 Hijriah atau tanggal 21 Desember 2021. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah yang diberikan syarah penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan ini kita sampai di bait yang ke-36-38. Ini adalah pertemuan yang 111. Ya, 111, Mas. Halaman 153. Dan semoga Allah Azza wa Jalla jadikan amalan kita ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Begitu juga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kefahaman istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Karena tanpa doa-doa itu akan sulit sekali kita bisa mendapatkan kemudahan dalam menuntut ilmu syar'i. Karena sesungguhnya yang bisa memberikan kita kefahaman, memberikan kepada kita istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i itu adalah Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah kita bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu syar'i. Begitupun kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Karena sesungguhnya ada saudara-saudara kita yang sangat butuh dengan doa-doa tersebut. Mereka terkadang terhalang untuk bisa menghadiri kajian ilmu, tidak bisa melakukan kajian karena bisa jadi karena sangat sedikitnya doa-doa kebaikan yang tercurah kepada mereka. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kepada saudara-saudara kita yang sekarang ini berhalangan untuk hadir di kajian ilmu ini, bisa diberikan kemudahan untuk pada kesempatan yang akan datang itu bisa diberikan kemudahan. Nah. Kita lanjutkan mengawali dengan matan sebagaimana biasanya. Dan ini pembahasan yang spesial karena ada ikhwan kita yang sedang menghitung hari akan hijrah dan kita menugaskan beliau untuk setiap harinya akan membaca matan. Ya. Sehingga nanti tidak akan menjadi mantan kajian di Baitul Salam, tapi semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan beliau di tempat barunya juga masih tetap bisa ikut kajian ini walaupun dalam kondisi onlinean. Dan begitu juga nanti Allah mudahkan juga untuk balik ke Magelang. Oh, doain Mas. Keren ini. Ya. Ya. Barakallahu fikum. Matan. Nah, kopi sudah dibagikan. Yes. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah al-muqaddimah. Qala Muhammadun huwa banu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa astaeenu Allah fi alfiyah maqasidun nahmi biha mahmiyah. Uqarribul aqsa billafdi munjazi wa tafsudul badla biwa'di munjazi wa taqtabi ridan bi ghairi sukhdi fa'iqatan alfiyata bani mu'di wa huwa bisabgin ha'izun tafdila مستوجبٌ ثنائياً جميلاً والله يقضي بهباد وافرة ولو في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم وواحده كلمات القول أم وكلمات بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وعل ومسند للاسم تمييز حصل إذا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم فماضي الأفعال بتامس وسم بنون فعل الأمر إن أمر فهن والأمر إن لم يكن بالنون محل فيه واسم نحن صح وحي هل المعرب ومبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مبني كشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا كأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل الأمر ومدي بنيا وأعرب مضاريا إن أريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤنا منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن منه ذو فتح ذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم ورفع ونسب اجعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانصبا فتحا وجر قسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحن جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانصبن بالالف وجرر بياء ما من الاسماء اسف من ذاك ذو اسماء وجرر بياء ما من الاسماء اسف من ذاك ذو ان صحبه ابانا والفم حيث الميم منه بانا اب اخ حم ذا كذاك وهنوا والنقص في هذا الأخير أحسنوا وفي أب وتاليي يندروا وقصرها من نقصهن أشهروا وشرط ذا الإعراب أن يضفن له للياء كجاء أخو أبي كذا اعدلا للألف ارفع بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمدمر مضافا وصلا كلتا كذا كاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجرر وانسب سالما جميع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق وأحلون قلوا وعلموا عليون وأرادون شد والسنون بابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد اللهم بارك Ya, kita ulangi. Qala mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqadimah. Qala Muhammadun wa ibn Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki Musalliyan ala nabiyyin Mustafa wa alin mustakminina sharafa Wasta'inullaha fi alfiyyah Maqasidun nahwi biha mahwiyyah

jawaban ini. Li'annaha. Makanya Anda pernah mengatakan kepada antum tentang apa, Mas? Pentingnya kita belajar. Ada paragraf, ada li'anna, maka itu alasan. Alasannya apa? Kenapa disebutkan sebelumnya ini? Alasannya apa? Li'anna. Kayaknya lebih jangan pernah antum kasih nama anak antum li'anna. Nanti jadi bingung. Oh, li'anna sopo iki? Li'anna abi ma'indahu al-ilm. Wuf, langsung sekakmat. Bapakku enggak punya ilmu. Parah. Nah. Jadi li'annahu laisa 'alaman, karena dia bukan nama, Mas. 20, 50, 60, 70 enggak bukan anak-an. Paham sampai sini? Wala sifatan, dan bukan sifat. Bukan alam, bukan sifat. Fa idza qulta ja'ani 20 rajulan. Telah datang kepadaku 20 orang laki-laki. Fajaa fi'lun madhi wan nunu lilwiqayah. Nun untuk lilwiqayah. Apa itu lilwiqayah, Mas? Wiqayah, penjagaan. Naam. Wal ya'u maf'ulun bihi. Ya di sini maf'ulun bihi. Nama maf'ulun bihi ni ana. Ya. Yang didatangi siapa? Yang dikenai pekerjaan siapa? Itu maf'ul bihi. Yang dikerjain adalah aku di situ. Ja'ani. Telah datang kepadaku. Ya. Maka dia sebagai apa? Maf'ulun bihi. Wa 20 fa'ilun marfu'un. Kenapa 20? Karena datang setelah fa'ilnya ja'a. Paham sampai sini? Wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammati. Dan alamat rafa'nya adalah wawu sebagai ganti dari dhammah. Ingat tuh, Mas. Kajian sebelumnya tentang jamak. Ya. Wawu itu untuk menggantikan dhammah dalam hal rafa' jamak. Nah, li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. Suf. Karena ini dilampiri bi jam'il mudzakkar salim. Kenapa? Dilampiri itu artinya apa? Bukan sesungguhnya. Tapi modelnya mirip-mirip, Mas. Kalau misalnya antum lihat mulhaq itu apa, Mas? KW, Mas. Antum gampangnya apa? Untuk mengingat itu adalah mulhaq bi jam'il mudzakkar salim artinya apa? KW dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Modelnya sama, bentuknya sama, tapi dia tidak menunjukkan alam, tidak menunjukkan sifat. Maka dia bukan mudzakkar salim. Karena jamak mudzakkar salim harusnya apa? Harus ada alam, harus ada sifat. Paham sampai sini, Mas? Jadi kalau ditanya, antum ditanya, apa itu mulhaq di jamin mudzakkar salim? KW, Ustaz. Nah, gampang jadinya untuk antum itu memahami kontekstual tersebut, Mas. Kalau misalnya mulhaq hanya antum pahami sebagai dilampirkan. Lampir apa? Mak lampir apa? Gak ada hubungannya. Ya. Maksudnya dilampir di situ hanya sebagai lampiran saja. Kayak surat itu. Lampiran. Gak tahu suratnya di mana, lampirannya di mana. Ya kan di atas itu biasanya lampiran nomor sekian. Orang gak tahu. Itu pada hakikatnya lampiran apa? Gak paham. Maka disebutkan di sini. Kenapa disebutkan mulhaq? Karena kaitannya li'annahu suf. Nah, ini ana sikatin sini. Nah, biar antum faham. Kenapa mulhaq? Karena li'annahu laisa 'alaman la sifatan. Paham? Kenapa mulhaq? Karena ini bukan alam, bukan sifat. Itu KW, Mas. Ya. Itu KW. Saya tulis KW sama zakat karena hanya mirip-mirip tapi cirinya tidak masuk Hamdah. Harus merah, Mas. Nah, warna merah itu silau. Paham ya? Ngawi jamak mudzakkar salim itu mulhaq. Jadi kalau misalnya ini kenapa mulhaq? Ya. Paham toh? Ini untuk memudahkan kita memahami kontekstual kenapa itu mulhaq isyruna. Karena disebutkan di sini dalam lafadznya itu apa? Suf antum lihat. Biar antum balik lagi. Wa syibhi dzaini wa bihi isyruna. Ini maksudnya ini Mas, isyruna di sini. Wa syibhi dzaini. Pada bait sebelumnya Amir dan Mudnib wa bihi dan dengannya isyruna. Ya mirip-mirip. Wabuhu, wababuhu ulhiqa wal ahlun. Nanti akan tambahkan lagi. Yang jelas, isyruna di sini modelnya seperti apa? Muslimuna. Sama kan? Jamak mudzakkar salim muslimuna. Tapi kalau isyruna, dia enggak ada untuk bukan nama, bukan sifat. Ya, sehingga karena dia tidak memiliki ciri-ciri mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim, maka dia tidak pantas untuk menyandang orisinil jamak mudzakkar salim. Dia hanya sekedar kawinya mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Nah, harusnya kalau surkon lebih paham tentang kawi, karena di pasar itu ya lemah biari, sing murah, sing kawi. Jadi ana bukan yang seperti itu, Ustaz. Kawinnya yang benar-benar kawi. Nah, ada. Aku wis itu apa bari. Ya, wis lanjut, Mas. Ini biar malam ini lebih mu'rab, Mas. Ya. Dan Pak Hadi Allah mabarik. Tidak ada tanda-tanda mabni. Nah, wa huwa fil haqiqati mulhaqun min wajhaini. Nah, ini kenapa dia kawi? Ini ada dua sudut pandang. Annahu laisa 'alaman wala sifatan. Ini yang pertama, Mas. Kenapa? Nah, kawi. Karena dia bukan nama dan bukan sifat. Yang kedua, annahu la yadullu 'ala mufradihi. Dia tidak menunjukkan apa? Mufrad. Mufradnya enggak ada, Mas. Asyar, asyar apa? Asyar 10, bukan mufrad itu, Mas. Ya. Wa fa mathalan 20 laysa tadullu 'ala al-mufrad 10 li'annaka law qulta 10 ya mufraduhu 20 thumma qulta 20 fa yakunu aqall al-jam'i 30 li'annaka law jama'ta 10 ya law jama'ta 10 wa aqallu jam'in huwa 3 fa yakunu 'indaka 10 10 wa 10 fayakunu aqal jam'i 30 jamak kok 30 piye ya walaisa al-amru kadzalika perkaranya bukan seperti itu Mas, paham toh? Jadi maksudnya 10 itu 10 itu bukan mufrad Mas, bukan mufrad ya. Nah 20 20 10 bukan mufrad untuk 20. Kalau Allah katakan isruna di sini, fayakunu aqal jam'i salasun. Maka kalau isrun itu disebutkan ada jamaknya, maka jamaknya itu adalah salasun. Karena apa? Mufradnya asyar. Jamak itu paling enggak tiga toh. Maka disebutkan apa? Harus tiga. Asyar, asyar, asyar. Sepuluh, sepuluh, sepuluh, telung puluh, Mas. Ya. Maka disebutkan itu enggak bisa. Ya, walaisal amru kadzalika. Ya, kita kemarin sudah bahas. Bukan perkaranya itu. Summa innahu ma'aqunihi ghairu jam'i li asyri. Karena perkaranya bukan bentuk jamak dari asyr. Yakhtalifu 'anil asyri. Li'anna al-'ashra maftuhul 'ain. Karena asyra di sini ya, maftul 'ain. Ainnya difathahkan. Sakinus sin. Ashru wa asharu. Beda. ساكن السين والعشرون مكسور العين sedangkan عشرون ini disukunkan mas disukunkan apanya ainnya ساكن الشين sinnya juga disukunkan paham sampai sini ada asharu ada ashru idan huwa mulhaqun bi jami'il mudzakkar salim maka dia itu mulhaq dengan jamak mudzakkar salim wa in syi'ta faqul kalau engkau mau katakanlah li annahu laisa alaman dia bukan nama mas ya wala sifatan waqtafi bihadha ini sudah cukup bukan nama bukan sifat wis cukup seperti itu mas paham kalau yang tadi isruna isruna isruna ini hanya sebagai tambahan saja bahwasanya tidak ada model mufradnya itu aja paham toh kemudian sekarang kita bahas wal ahluna nah wa ahluna ya ahluna berarti keluarganya ya atau pengikutnya atau apa mas sahibnya dan yang lainnya banyak makna dari ahl nah sekarang bahas di sini wal ahluna ai wal ahluna mulhaqun bi jamil mudzakkar salim aidan suf mulhaq juga wal ahluna di situ apa kawi juga mas ini apa mas kawi juga jadi kalau misalnya antum ini tulis ya ini kawi jamak mudzakkar salim juga kawi jamak mudzakkar salim kayaknya enggak usah lah. Ini mulhaq ahlun. Paham toh? Jadi wal ahluna 20 wal ahluna ini sama. Kenapa? Nah, sekarang. Fa yurfa'u bil wawi. Dirafa'kan dengan wawu, Mas. Wa yunsabu wa yujarru bil ya. Ahluna kemudian dinasabkan dijajarkan dengan ya wal ahlina. Ya kan? Qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Saghalatna amwaluna wa ahluna di surat Fatih, Mas. Antum lihat Mas Qur'annya, Mas. Apapun ketika kita mengkaji Al-Quran, kita mendapati Al-Quran, maka bukalah Al-Quran. Karena dengan membuka Al-Quran itu, semoga Allah Azza wa Jalla mencatat kita sebagai apa? Sebagai orang-orang yang mencintai Al-Quran. Lihat mas. Surat Al-Fatih ayat 10. Surat Fatih surat keberapa mas? 48. Ingat-ingat tuh mas. Ya, alat ayat 11. Nah. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya. Di situ saghalatna amwaluna wa ahluna. Harta dan keluarga kami telah merintangi kami. Ya. Sagolat menyibukkan merintangi. Ya. Sayaquluna lakal mukhallafuna minal a'rabi sagolatna amwaluna wal ahluna. Wa ahluna di situ keluarga. Keluarga kami. Paham sih? Jadi syahid di situ apa? Wa ahluna. Ya, fastaghfir lana. Maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Qul, faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a Bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu dan jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, ini orang-orang Badui yang tertinggal, tidak turut ke Hudaybiyah. Ya, itu mengatakan seperti itu. Nah, kemudian, jadi ini pembahasan tentang wa ahluna marfu'atun bil waw. Ya, marfu'atun bil wawi. Li'annaha fa'ilun. Karena apa? Dia itu fa'il. Dia sebagai fa'il. Nah, pertanyaan lagi, Mas. Fa'il itu apa? Pak Adi? Nah. Bisa dibilang ismun marfu'un. Kenapa taqaddama? Taqaddamahu. Ya, bukan taqaddama fi'il, tapi taqaddamahu fi'il. Ya, fi'ilnya mendahulunya. Atau di sini yaqa'u ba'dal fi'li. Ismun marfu'un yaqa'u ba'dal fi'li. Nah. Jelas antum faham bahwasannya isim marfu' yang letaknya setelah fi'il. Ya. Bisa dia mustatir, bisa dia itu apa? Dhohir di sini. Nah. Bisa nampak dan bisa tersembunyi. Nah, ini yang nampak di sini. Makanya ahluna di sini sebagai apa? Fa'il. Nah. Wa qala Allah azza wajalla. Allah azza wajalla berfirman di sini, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum." Nah, ahlikum di sini sebagai apa, Mas? Huwa mansubatun bil ya. Ini di surat At-Tahrim, Mas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Nah, ini yang jadi pembahasan wa ahlikum. Di sini apa? Huna mansubatun bil ya. Dinasabkan dengan ya. Kenapa dinasabkan dengan ya? Antum lihat anfusakum. Wa-nya atof di sini harusnya menyertai, karena sebelum wawu itu mansub, maka dia mansub juga. Dan dia kedudukannya sebagai apa? Maf'ul. Nah, bil munafiqin. Begitu juga di Fath ayat 12. Bal dhanantum allan yanqalib ar-rusul. Bal dhanantum allan yanqalib ar-rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada. Jadi bal dhanantum, bahkan dhanantum, kalian mengira allan yanqalib, untuk tidak di yang qaliba, dibalik, ar-rasulu, ar-rasul, wal mu'minun, orang-orang mu'min, ila ahlihim abada, kepada ahlihim abada, selama-lamanya. Nah, maksudnya di sini, tetapi kamu menyangka bahwa rasul dan orang mu'min tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Ya. Makanya disebutkan وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا. Di terusannya ayat tersebut, tapi kamu menyangka bahwa rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya, dan syaitan telah menjadikan kalian memandang baik dalam hati kalian persangkaan itu, dan kalian telah menyangka dengan sangkaan yang buruk, dan kalian menjadi kaum yang binasa. Allahumma musta'an. Nah, ini kaitannya dengan apa, Mas? Yang disebutkan di surat Al-Fath tentang ahlihim, ila ahlihim. Ini juga syahidnya ahlihim, ahlikum, kemudian ahluna. Bilya, li'annaha majruratun. Dia karena majrurah. Dengan apa? Ila. Paham sampai sini? Sehingga wal ahluna di sini ismu jinsin, Mas. Apa maksud ismu jinsin, Mas? Jenisnya. Jenis. Walaysa alaman, dan bukan nama, Mas. wala sifatan, dan bukan sifat. Fahuwa ismun jamidun, ini adalah isim jamid. Kata benda padat. Enggak ada kehidupan. Falidzalika naqulu huwa mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. Oleh karena itu kita katakan dia itu mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Wa ahluna di sini sebagai kawi, jamak mudzakkar salim kenapa? Karena dia ismu jins. Ismu jins. Ini alasannya. Kenapa kawi? Alasan. Ahluna. Kawi. Karena ismu jinsin. Jinsin. Ya. Paham ya? Ini sebagai alasan ahluna kawi karena ismu jinsin. Ini kawi apa? Kawi jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Jadi biar ketika murojaah ada tulisan seperti ini antum mudah untuk membuat ringkasan. Nah. Kemudian qaluhu ulu, di sini ulu. Bimana ashab? Bimana ashabin? Maknanya apa? Ashabin. Wahya mulhaqatun bijamil mudzakkar salim. Di sini juga mulhaqatun. Kenapa mulhaqatun, Mas? Sama juga dengan kawi, Mas. Dia seolah-olah ulu. Ya. Qala Allah Ta'ala wala ya tadi ulul fadli minkum wassa'ati an yu'tu ulil qurba. Uli. Ini sini ulu. Faqala wala ya'tadi ulu. Ya. Wala ya'tadi ulu bilwaw. Bilwawi. Liannaha fa'idun. An yu'tu uli bilya'i. Liannaha maf'ulun bihi wa ulu mulazimatun lil idhafati. Mulazimatun lil idhafati. Walihada la ta'ti ma'aha nun. Taqulu ja'a ulul fadli. Wa ra'aitu ulil fadli. Wa marartu bi ulil fadli. Wa manaha ashab. Suf. Paham sini? Paragraf ini? Kita ulangi. Jadi qaluhu ulu bimakna ashabi. Maknanya apa? Ashabin. Ulu. Wa ya mulhaqatun bijamil mudzakkar salim. Dia mulhaq. Kawinya jamak mudzakkar salim. Kenapa? Allah Ta'ala berfirman. Antum lihat di surat An-Nur, Mas. Wa la ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati ayyu'tu ulil qurba. Nur. Nur itu surat keberapa, Mas? 2, 4. 24 ayat 22. Nah. Jadi wala ya'ti wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulul qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نعم. Jadi wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan. Jadi ulul fadli. Orang-orang yang mempunyai kelebihan. Minkum di antara kalian was-sa'ati dan kelapangan yu'tu ulil qurba. Kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Ulil qurba, yang mempunyai kerabat. Wal masakina, dan yang orang-orang miskin, ya. Wal muhajirina, dan orang-orang muhajir yang hijrah kepada jalan Allah fisabilillah. Wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak ingin bahwa Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Di sini wala ya'tadi ulul fadli, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan, ya, dan kelapangan di antara kalian bersumpah. Wala ya'tadi, ya, paham sampai di sini? Nah, wala ya'tadi ulu, jangan bersumpah orang-orang ini bilwaw ulu, tentang ulu. Li'annaha fa'ilun, karena dia fa'il. Karena setelah ya'tali. An yu'tu, agar, ya, diberikan uli. Ini bilya. Ulinya dengan ya. Li'anna maf'ulun bihi, karena dia sebagai maf'ulun bihi. Objek penderita, mas. Wa ulu di sini, ulu di sini, mulazimatun lil idhafah, ini harus diidhafahkan. Kenapa? Walihada la ta'ti ma'aha nun. Ya. Dia tidak ada nunnya, mas. Uluna enggak ada nunnya. Paham sih ini? Ulu. Kayak bukan uluna fadli, tapi karena dia itu mudhaf. Jadi ulu fadli. Ini loh, mas. Kita lihat. Ini seperti ini. Ini enggak ada nunnya. Ulu fadli. Wala ta'ti maha nun. Tidak ada nunnya di sini. Uluna. Taqulu ja'ulul fadli. Tuf. Ini tambahannya. Biar antum jadi faham. Bukan ayat. Tapi ini jadi faham. Ulul fadli. Orang-orang yang mempunyai keutamaan. Wa ra'aitu uli fadli. Dan aku melihat orang-orang yang mempunyai kelebihan, mempunyai keutamaan. Wa marartu, ya, aku melewati bi ulil fadli, dengan orang yang mempunyai keutamaan. Wa manaha, maknanya adalah ashab, kumpulan orang-orang. Ya. Paham sampai ini? Wa ulhiqat bi jam'il mudzakkar salim, dan dimulhaqkan menjadi jamak mudzakkar salim, dikawikan dengan jamak mudzakkar salim. Walam takun jam'an, dan itu bukan jamak, mas. Li'annahu laisa laha wahidun min lafdhiha, karena tidak ada satu itu, ya, itu enggak ada. Fahiya laisa jam'an lafdhun, dia bukan jamak secara lafaz, mas. Wa in kana fi ma'naha kal jam', walaupun maknanya seperti jamak. Nah, ini alasan. Fi ma'naha kal jam, ini alasan kenapa ulu bukan jamak mudzakkar salim tetapi kawi. Wa hal yasihu an naqula, apakah sahih kita katakan apa? Wa li annaha laysat 'alaman wala wasfan, apakah boleh kita katakan bahwasanya li annaha ulu di situ bukan alam dan bukan wasfan, bukan nama dan bukan sifat. Naqulu wa hiya wasfun, namun kita katakan itu sifat. Li'annaha ulu bima'na ashab, orang yang ulu itu adalah sifat, ya. Paham sampai sini? Tapi maknanya saja, mas, karena tidak ada apa, mas, tidak ada wahidun min lafdhiha. Dia alasannya ini makna. Laisat jam'an lafdhon. Dia bukan jamak lafdhon. Alasannya itu, mas. Kenapa ulu tidak ini? Karena laisat jam'an lafdhon. Bukan jamak dia, mas. Maka gimana bisa menjadi jamak mudzakkar salim? Dia bukan jamak kok. Walaupun maknanya jamak, tapi dia bukan jamak. Paham sampai sini? Nah. Ya. Walaupun dia sifat loh. Walaupun dia sifat. Tapi karena tidak bukan tidak ada bentuk tunggalnya, maka dia enggak bisa jamakkan. Nah. Terusnya. Itu tadi ulu. Jadi antum bisa tulis di sini alasan ulu. Ya, ulu. Kawi jamak mudzakkar salim mudzakkar ya. Karena apa mas? Bukan jamak secara lafadz dan tidak ada bentuk tunggalnya. Itu mas alasannya. Paham ya? Walam takum jam'an li'annahu laisa wahid. Nah, ini alasannya. Ketika itu mas, nanti kalau gak ditulis itu lupa. Apa alasannya? Kenapa ulu bukan termasuk kenapa ulu itu termasuk kawi mulhaq apa kawi jamak mudzakkar salim? Karena apa? Laisa jam'an lafdhon. Yang kedua, ya. Laisa laha wahidun min lafdhiha. Tuh, antum lihat karena apa? Ini loh. Ada li'annahu ini loh. Semuanya alasan mas. Li'anna itu alasan. Wis, pokoknya antum telat nanti li'anna Ustaz. Li'anna. Nah wis kokean li'anna nanti. Bukan afan lagi tapi. Nanti li'anna Ustaz. Wah ini wis sinau alfiyah ini. Nek belum sinau alfiyah nanti ngomongnya afan Ustaz. Terlambat. Tapi kalau yang sudah sinau alfiyah. Li'anna Ustaz. Ya. Ayo wali anak lagi. Halo, Ustaz. Besok juga sama. Yang datang ke kosos dan yang enggak datang ke kosos. Li anna Ustaz kerinan. Oh, Ustaz. Nah. Tapi kerinan itu mulhak dari kan kerin. Ya Allah, Ustaz. Nah. Lanjut mas. Paham ya? Ini alasan ulu. Sekarang, alamuna. Ya. Qoluhu alamuna. Alamuna aydun mulhaqun bijamil mudakkar salim. Alamuna, ini juga kawi mas. Qala Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Surat Al-Fatihah. Faya majruratun huna fa'al alam jam'uha. Alamuna wa huwa mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim fi i'rabihi li'annahu laysa 'alaman. Suf, ini alasan. Enak kan jadinya ketika antum sudah tahu li'anna itu adalah alasan. Ya, itu pentingnya ketika memahami konteks satu paragraf. Kalau ada li'anna berarti itu adalah alasannya. Dari jawaban apa yang sebelumnya menjadi pernyataan yang perlu ada alasan. Nah, wala sifatan. Nah, bukan alam, bukan sifatan. Wala dalan ala mufrad. Dan tidak menunjukkan kepada mufrad. Li'anna alamun wa alamuna ma'nahuma wahidun. Kilahuma yadullu alal jam'i. Wa alamuna hadhi ghairu alamina alimuna. Wairu alimuna. Fathaniyatu jam'u mudzakkar salim. Beda. Kalau antum tidak diharokati semua, kadang salah. Alimuna. Oh bukan alimuna, itu alamuna. Ya. Makanya beda harokat nanti beda maknanya. Kalau sudah beda-bedain nanti seperti itu. Umat. Nah, ulangi satu paragraf ini. Waqauluhu, perkataannya. Alamuna. Ini karena apa? Menyingkap model-model yang mirip-mirip jamak mudzakkar salim. Maksudnya seperti itu, Mas. Jadi menyingkap kawi-kawi jamak mudzakkar salim itu apa? Ishruna, ahluna, kemudian ulu. Nah, sekarang alamuna. Ada empat. Ya kan? Sekarang alamuna. Ini juga mulhaqun bijamil mudzakkar salim. Nah. Ini mulhaqun kawi jamak mudzakkar salim. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamina. Al-alamina. Itu fahiya majruratun huna. Alamina di sini apa? Majrurah. Kenapa majrurah? Rabbi. Dia mudhafun ilaih. Ngerti kan, Mas? Ya. Jamuha alamuna. Jamaknya alamuna. Wahuwa mulhaqun bijamil mudzakkar salim fi'irabihi. Dia mulhaq. Ya. Dengan jamak mudzakkar salim dalam i'rabnya. Karena apalah alasannya? Li'annahu laysa alaman wala sifatan wala dalan ala mufradi. Nah. Jadi, antum bisa tulis di sini faedahnya. Apa, Mas? Alamuna. Ya, ini ana tulis bahasa Latinnya karena bahasa Arabnya tidak nampak di sini, Mas. Kalau bahasa Arab nampak di sini, ana tulis di sini. Ya, ana tulis di sini alamuna. Ini kalau ini dibiarkan kosong semuanya, Mas. Ridho. Aneh tapi nyata. Nah, alamuna di situ ya termasuk kawi jamak mudzakkar salim karena apa, Mas? Bukan nama dan bukan sifat dan tidak menunjukkan kepada mufradnya. Nah. Jadi wahwa mulhaqun bijam'in mudzakkar salim dan dalam i'rabnya li'annahu laisa alaman, bukan alam, bukan nama, wala sifatan dan nah. Ini. Jadi dia alamuna wahuwa mulhaqun bijamin mudzakkar salim li'annahu laisa alaman, dia bukan alam wala sifatan wala dalan alal mufradi alal mufradin li'anna alam, karena alam wa alamuna satu alam dan banyak alam maknanya sama, samanya alam ya alam, Mas, bukan banyak alam ya. Kilahuma yadullu 'alal jam'i, kedua-duanya menunjukkan kepada jamak, Mas. Wa 'alamuna hadhihi ghairul 'alami 'alimuna. Ini bukan 'alimuna. 'Alimuna itu orang yang alim. Jamak dari orang alim. Yang kedua ini jamak mudzakkar salim ini, Mas. Karena apa? Karena ada mufradnya, 'alim. 'Alimun. Ya. Dan dia juga nama 'alim, Mas 'alim. Paham ya? Nah, sedangkan illiyuna kita akan lanjutkan esok hari insyaallah biinillah. Esok hari maksudnya malam berikutnya. Dengan kemudahan dari Allah azza wajalla insyaallah. Naktabi bihadil qudrah. Allahumma shalli wa sallim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.